Hai hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel video. Dan di video kali ini aku mau share tentang cara pembuatan infus water atau untuk detox paru-paru, khususnya untuk kalian para perokok, entah itu perokok aktif maupun pasif, karena sebenarnya sama-sama bahaya. Dan di sini aku nggak akan menjelaskan apa sih bahaya dari merokok, karena pilihan pasti resepnya dari Dr. Zaidul Akbar, dan banyak banget resep-resep lain yang bisa kalian bikin sendiri. Dan hari ini aku mau bikin ini aja untuk paru-paru. Ini adalah salah satu solusi untuk kalian yang memang dalam kondisi selalu dekat dengan yang namanya asap rokok. Jadi sebenarnya solusi yang paling tepat adalah berhenti merokok. Tapi terserahlah, itu urusan kalian dengan badan kalian sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama kayaknya ya. Masih banyak cara lain, atau resep lain, misalnya bentar ya, contekan dulu. Misalnya ini ada infus water untuk perokok lagi khususnya, atau lebih tepatnya untuk sebenarnya untuk paru-paru ya. Ini adalah kurma dan peach, buah peach. Tapi setahu saya di sini tuh susah banget yang namanya nyari buah peach, bahkan hampir nggak ada ya. Kalau kalian berada di daerah yang gampang nemu buah, bisa kalian coba, yaitu buah peach dan kurma. Kalian rendam selama 6 jam dan maksimal 12 jam. Manfaatnya tuh banyak banget, bacain ya. Satu, itu nutrisi dan antioksidannya tuh banyak banget. Dua, dapat membantu pencernaan lebih baik, meningkatkan kesehatan jantung, melindungi kulit, mencegah beberapa jenis kanker, mengurangi gejala alergi, meningkatkan imun tubuh, melindungi dari racun tertentu dalam satu penelitian ekstra buah peach maksudnya, yang diberikan kepada perokok, dapat meningkatkan pembuatan nikotin melalui urin. Dan itu kayaknya bagus banget ya, cocok banget. Dan dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Dan jangan lupa, ini tuh hanya solusi pendamping gitu ya. Jadi kalian harus tetap dengan pola hidup yang sehat juga. Misalnya rajin olahraga, banyakin minum air putih, makan makanan yang lebih sehat, Jadi nggak cuma merawat paru-paru, tapi bisa merawat seluruh anggota badan kalian. Setidaknya tuh kan kayak mengurangi resiko untuk, ya karena imun kita lebih kuat. Dan oh ya, tadi yang infus water ini, yang jeruk daun mint dan jahe itu, seperti biasa kalian bikin atau kalian rendam selama 6 jam dan maksimal hanya 12 jam. Setelah itu jangan diminum, boleh kalian simpan di suhu ruangan kayak gini ataupun di dalam tas. Aku sebenarnya bukan kesehatan atau apa, cuma sering-sering baca aja ini ya dari akunnya Dr. Zaidul Akbar. Dan aku share kalian, aku ceritakan ke kalian, barangkali bermanfaat. Mungkin cukup itu aja. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk subscribe channel aku agar semakin berkembang dan aku semakin bersemangat untuk bikin videonya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton. Dan see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum.